tanpa takwa, apa iya hati yang luka, hati yang patah, seringkali karena lamanya ikut campur urusan orang. Hidup ini bisa jadi bencana bila orang ketiga ikut rendah. Asik. Kebanggaan emak bukan dianggap hobi